Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa syahadu an la ilaha illallah wa syahadu anna syarikalah syarikalah Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa barakatuh. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali apa yang baru kita baca dari kitab Al-Jadid fi Syarah Kitab Tauhid. Yang bulan kedua sore dari Wakil Syekh Muhammad Ibn Abdul Aziz Sulaiman Al-Qur'ani Allah Maha Taala. Kalau malam Allah Maha Taala, walaupun ada sana dan sini. Hadis dari Imam Ahmad, Ibnu Hanbal, Rahimahullah. Dengan salamnya yang sini, salam yang baik. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dari Sahabat Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu marfu'an. Sami kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna min syirrin nasi man yudrikuhum as-sa'atu wa hum hiya'un. Sesungguhnya dari sejelek-jelek manusia adalah orang-orang yang mendapati hari kiamat sedangkan mereka dalam keadaan hidup. Walladzina yattakhidhuna al-qubura masajida, yaitu orang-orang yang mereka menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid. Rawahu Abu Hatim fi sahihi. Yaitu oleh Imam Abu Hatim dalam sahihnya dengan sanad yang hasan yang juga disuarakan oleh Ibnu Hibban rahimahullah. Bahwasanya termasuk ciri-ciri dari manusia-manusia yang mengalami hari kiamat, hari dihancurkan oleh Allah SWT langit dan bumi, langit digulung, bumi dihancurkan, bilangan berjatuhan. Air laut berubah menjadi api. Ini adalah kiamatul kubra, kiamat yang besar, yang di sana malaikat menyesangkakan sekali tiupan hancur lebur. Maka tidaklah ada seseorang yang di zaman itu atau di waktu itu kecuali orang-orang yang tinggal, orang-orang sisa-sisa. Ya banyak mereka, namun mereka adalah sejelek-jelek manusia. Dan salah satunya sifat yang disifati Rasulullah SAW, walladzina yattakhidhuna al-qubura masajid, bahwasanya pekerjaan mereka, ibadah mereka yaitu menjadikan kuburan-kuburan sebagai tempat peribadatan. Dan di masa sekarang ini banyak kita menjumpai, bahkan di setiap negeri muslim ada orang-orang yang menjadikan kuburan-kuburan sebagai tempat peribadatan. Di Iran, bahkan pusatnya di Iran, manusia menyembah kuburan Khomeini, kuburan Hasan, Al Husain. Ini mah kuburan Ali di Mesir. Manusia menyembah kuburan Al Badawi, Al Rifan. Sahabat sebagian di sana dikuburkan di ibadai kuburan-kuburan tersebut. Di negeri kita berapa banyak daerah-daerahnya, di sana banyak manusia yang menjadikan kuburan-kuburan sebagai tempat peribadatan. Kala syarul rahmatullah ta'ala asyarul ijmali, keterangan secara global dalam hadis tersebut, yukhbiruna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadal hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan dalam hadis ini an sunfain min siralin nas, dari dua sifat, dua ciri sejelek-jelek manusia. Wa huma ladaini taqumu alaihi masaan, yang dengan kedua sifat ini yang ada pada manusia di waktu itu, maka Allah SWT menegakkan hari kiamat. Terulah yang pertama, alladzina yabnuna 'ala al-quburi mawadhi'a al-ibadah. Yang pertama adalah orang-orang yang membangun tempat-tempat peribadatan di atas kuburan-kuburan. Asalnya, ayu saluna indaha biduni minat. Yang kedua, atau dia sholat beribadah di sisi kuburan, walaupun di sana tidak dibangun kuburannya. Ini juga pada hakikatnya dia menjadikan kuburan sebagai tempat peribadatan. Wadani kalima yatarattabu ala ittikhadi al-quburi masajida min ta'zimi ashabi al-qubur wa taqdisihim wa tabarruk bi turbatihim. Karena dengan mereka menjadikan kuburan-kuburan sebagai tempat peribadatan, ini akan menyebabkan kuburan-kuburan menjadi tempat peribadatan, sehingga kuburan dan terlebih-lebih dari penghuni-penghuni kuburan tersebut akan diagungkan dan akan disucikan oleh orang-orang yang datang beribadah di sisinya. Wa tabarruk bi turbatihim, dan tentunya mereka akan mencari berkah dengan mengusap debu-debu yang ada di kuburan-kuburan tersebut. Alladzi la yumkin an taqbala al-fitra as-salima wa la yujizuhu man fil qalbi mithqala dzarrah min al-iman. Yang tentunya perbuatan ini mengagungkan penghuni kubur, mensucikan penghuni kubur, mengusap-usap debu-debu yang ada di kuburan tersebut, tentunya tidak akan mungkin bisa diterima oleh akal yang sehat, oleh hati nurani yang selamat. Yang tidak akan bisa diterima di hati orang-orang yang hatinya masih suci, masih fitrah, belum terkena subhat-subhat, kerancuan-kerancuan yang berpikir dari debu-debu kesyirikan walaupun sebesar biji sawi daripada keimanan, tentunya mereka akan menolak perbuatannya seperti ini. Karena tahrimul kalam an mawadhi'ihi wa musadamatan lin nusus sahihati min al-kitab wa sunnah mutahharati. Kenapa perbuatan tersebut membangun kuburan-kuburan dijadikan sebagai tempat ibadah? Ini pada hakikatnya perbuatan tersebut marhubah dari apa yang telah ditetapkan oleh Allah SWT, dari kewajiban kita untuk bertauhid kepada Allah SWT, berpindah kepada penyembahan kepada berhala, penyembahan kepada penghuni kuburan. Dan perbuatan-perbuatan tersebut tentunya akan bertentangan dengan nas-nas yang sahihah, baik itu di dalam Al-Quran maupun di dalam sunnah yang suci. Karena pada hakikatnya manusia beribadah kepada Sang Pencipta, bukan beribadah kepada sesama makhluk. Terlebih-lebih manusia-manusia yang telah meninggal dunia. Yang tentunya seluruh manusia nanti akan bertanggung jawab dengan apa yang telah diperbuat di dunia, dan akan menikmati hasilnya. Kalau perbuatan baik berarti akan menikmati kenikmatan yang di alam kubur. Adapun kalau jelek, maka dia akan mendapatkan siksa kubur. Dan tentunya orang yang telah mati ini sudah terpisah dari alam dunia, tidak akan berhubungan kembali. Sebagaimana manusia kalau sudah dilarikan dunia di dunia, tidak akan bisa berkomunikasi dengan bayi-bayi yang masih berada di rahim, karena alamnya sudah lain. Sebagaimana manusia tidak akan bisa kembali ke perut-perut lagi ibunya. Orang yang telah mati tidak akan bisa kembali ke dunia. Sebagaimana manusia tidak akan bisa kembali ke perut-perut ibunya lagi. Sudah terlanjur, keluar sudah, tidak bisa kembali. Sudah bukan alamnya lagi. Sehingga kalau ada orang yang mengatakan mereka bisa membantu, kalau diminta bisa mendatangkan ini dan itu, bisa mengabulkan permintaan ini dan itu, maka itu adalah kebohongan yang besar. Tidak lain itu hanyalah tipuan-tipuan setan yang menggelincirkan manusia dengan menampakkan orang-orang yang telah mati, berbicara dengan mereka, memberikan apa yang mereka minta. Maka yang seperti ini bukan sesuatu hal yang tidak aneh lagi. Karena seseorang yang beribadah kepada jin dan setan, tentunya jin dan setan akan mengabulkan apa yang dia minta. Tentunya mereka mengorbankan bagian akhirat, menghilangkan peribadatan mereka kepada Allah SWT, berpindah kepada peribadatan kepada para jin dan setan. Maka apakah ada bandingannya yang seperti ini? Kebahagiaan yang sedikit di dunia, diberikan apa yang dia inginkan dari kenikmatan-kenikmatan dunia beberapa tahun saja, sepanjang kehidupannya, sepanjang sisa-sisa umurnya. Setelah mati, maka azab Allah SWT menanti dia. Moga Allah SWT menanti dia, karena di dunia dia telah dia memberikan yang harusnya hak Allah SWT diberikan, peribadatan kepada Allah SWT dialihkan peribadatan kepada makhluk, kepada mayit-mayit. Maka sungguh yang seperti ini kerugian sangat nyata. Al-fawaid, faedah-faedah yang bisa diambil di dalam hadis tersebut. Allah yang pertama, mu'jizatul nabi sallallahu alaihi wasallam haitsu waqa'a ma akhbara bihi min bina'il masajid 'ala al-qubur. Yaitu mukjizat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana apa yang dikabarkan pada tahun yang lalu, satu abad 400 tahun yang lalu, benar-benar terjadi. Adanya orang-orang yang membangun masjid-masjid di atas kuburan. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentunya dari wahyu dari Allah SWT, kabar-kabar yang dari Allah, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wahyu dari Allah SWT. Asani yang kedua, nasa'at ala taqumu ala mu'min. Yang kedua, bahwasanya hari kiamat tidak akan tegak tidak akan ditegakkan kalau masih ada orang mukmin. Di dalam sebuah hadis, Allah SWT menunda 40 ditegakkan hari kiamat tatkala ada seseorang yang masih bisa mengucapkan Allah, mengucapkan saja, hanya mengucapkan Allah, maka Allah SWT tunda 40. Lebih-lebih seorang mukmin menegakkan sunnah, menegakkan sholat, menegakkan zakat, masjid masih banyak, Al-Quran masih dihafal, tidak akan tegak hari kiamat di saat-saat itu. Ini menunjukkan bahwasanya orang yang ditegakkan hari kiamat berarti di sana tidak ada orang mukmin. Sifat yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada orang-orang yang beribadah di atas kuburan, berarti dia bukan orang mukmin. Orang musyrik. Kalau dia masih sholat, masih mengucapkan syahadat di dalam tasyahudnya, maka tasyahudnya, syahadatnya batal dengan perbuatan dia. Asalisa isbatu qiyamis shalah. Di dalam hadis ini ditetapkan bahwasanya hari kiamat akan benar-benar akan ditegakkan, akan terjadi. Sedang latihan setelah yang lain, yaitu pada hari Jumat. Dan sebelum ditegakkan hari kiamat, di dalam hadis yang lain diterangkan bahwasanya manusia sudah tidak ada yang sholat, sehingga di waktu itu ada penguasa di Habasyah menguasai Mekah, kemudian Ka'bah itu diambil batunya satu persatu, dibuang ke laut. Tidak tersisa lagi. Buat apa Ka'bah? Sudah tidak ada orang sholat. Ini menunjukkan bahwasanya hari kiamat sudah tidak ada lagi orang mukmin. Orang beribadah hanya di kuburan-kuburan saja, enggak di Ka'bah. Sudah enggak ada orang haji, orang umrah enggak ada. Peribadatannya di kuburan-kuburan. Maksudnya begini. Arabiyah ta'limu binail masajid al-kubur. Yang keempat, haramnya membangun di atas masjid-masjid di atas kuburan. Awas salatu anha indaha duna bina, atau haram salat di sisi kuburan tanpa ada tembok yang memisahkan dia. Li'anna al-masjidah isman lima yasjudu bihi. Karena masjid adalah sebuah nama yang tempat itu untuk bersujud. Walau lam yakum fihi bina, walaupun di sana tidak ada bangunannya. Sebagaimana pertama kali Rasulullah SAW membangun masjid Madinah, Masjid Nabawi, pertama kali belum ada bangunannya. Namun di situ juga sudah disebut masjid. Rahimahullah, di sana ada satu sunnah Rasulullah SAW, seseorang boleh sholat di kuburan satu saja, yaitu sholat jenazah tatkala jenazah tersebut belum disolati. Bagaimana dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW menyolati Ummul Han di waktu itu. Ummul Han adalah seorang wanita yang tua, biasa membersihkan di masjid. Kemudian ketika meninggalnya, tidak ada yang mengabar. Kemudian oleh para sahabat sudah dikuburkan. Ketika Rasulullah SAW merasa kehilangan, tidak ada orang tua ini, maka bertanya. Maka para sahabat menunjukkan telah dikuburkan. Maka Rasulullah SAW mendatangi kuburan, kemudian sholat di sisi kuburan seperti sholat jenazah. Maka ini satu-satunya sholat di sisi jenazah, di sisi kuburan. Para ulama berpikir menyebutkan jika kuburan tersebut kurang dari 3 bulan, jadi 1 bulan sejak dikuburkan mayat tersebut, maka boleh disolati di atas kuburan. Tapi kalau sudah lebih dari 1 bulan sudah tidak boleh. Itu untuk rasul, bisa rasul atau kita boleh? Kita boleh. Kalau pelepah korma untuk Rasulullah apa? Kalau pelepah kornya itu para ulama menerangkan khususan, kekhususan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah termasuk bentuk syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu nyolatnya di atas kubur, kuburnya mayat atau di samping, Pak? Ya misalnya ini seperti sholat jenazah. Ya, ketika di kuburan gitu. Iya. Atasnya bekas dikubur atau di sampingnya. Tadi kalau di sampingnya ada benar di atas atau sama. Misalnya ini kuburan. Berarti barat sana. Di luar kuburan atau di atasnya mayat, Pak? Ini kuburan. Di samping sini. Oh, bukan di tengah-tengah, Pak. Kalau di tengah-tengah itu ada larangan, kita tidak boleh menginjak kuburan seseorang. Berarti di luar masjid, di luar kuburan ya, Pak? Di dalam kuburan. Di dalam? Iya, di dalam kuburan. Ini kuburan-kuburan. Ini ada kuburan yang baru tadi. Di atasnya? Sampai. Di samping. Soalnya kita tidak boleh menginjak kuburan. Tidak boleh menginjak kuburan muslim. Jadi misalnya ini kuburan di samping sini. Kuburan itu yang kan macet lahat itu loh, Pak. Di atas, di sampingnya lahat. Iya. Oh gitu. Iya. Makanya di sampingnya gundukan itu. Gundukan. Iya. Tidak boleh menginjak gundukan. Karena kuburan itu adalah rumah seorang muslim di akhirat. Dan sholat jenazah tidak ada rukuk dan sujud. Tidak ada rukuk dan sujud, cuma berdiri tok, kemudian menjalannya sholat Nabi, mendoakan mayit, selesai. Tidak ada rukuk dan sujud. Sehingga di sini 5 orang atau banyak orang, maka di sini imam, kemudian di belakang-belakangnya. Kalau misalnya di sini ada kuburan, ya di sini. Tidak boleh menginjak kuburan. Utara atau selatan. Oh, kalau berdiri Sholat jenazah? Enggak. Arah kepala mayat, Pak. Wujud. Oh. Wujudnya kepalanya itu semua laki wanita dan pria itu di utara atau balian, Pak. Kalau di desa saya itu balian, Pak. Yang ingat saya kalau laki-laki itu di selatan atau di utara. Saya pernah menciptakan mayat kemudian ditegur Mbak Modin, itu mayatnya laki-laki harus kepalanya di sini. Apa itu ada dasar itu? Itu sudah biasaan dari kampung saya, Pak. Kalau laki-laki perempuan ya tetap juga semuanya itu ada beda. Ya, setengah isi mengalami miringnya kan di sikil aiman, miringnya itu di sebelah kanan, bukan miringnya dari bukan itu sebelah kepalanya kanan. Apa yang dibedakan? Iya. Ada yang selatan, ada yang utara. Iya. Itu loh, Pak. Aku berbeda. Saya sekelatan, sekelain yang itu, apa yang itu, yang sekelain yang itu, Pak. Beda dalam meletakkan posisi kepala jenazah. Selama belajar kitab sejarah es, tidak dibedakan. Laki-laki dan perempuan tetap kepalanya di utara, ya, bukan di utara, bukan di selatan, ya. Merengnya itu mereng ke kanan, ya. Kalau miringnya sudah dirasa perbedaan antara laki-laki kepalanya di utara dan di selatan, ya, Pak. Itu kalau di Indonesia, ya. Kalau di Eropa lain lagi. Seperti itu. Kalau pengertian saya kan semua mayat itu kepalanya posisinya di utara, miring kembali ke kedran, Pak. Tapi ketika saya mengusung jenazah, kebetulan kepala saya taruh di utara, diingatkan oleh Mbak Modin, itu mayat si wanita atau laki-laki itu harus di selatan kepalanya, begitu, Pak. Saya yang mengikuti setengah malu-malu kalau disalah kalau orang mengakak aku kan ini wujud ya mungkin kalau itu sudah sebagai kebiasaan bisa nyakulin dan mereka itu mengatakan kemarin kan apa ya Rasulullah Andisni sekarang kemarin saya dengar ya Allahumma bihaqi Muhammad itu boleh atau enggak? Tidak boleh. Diawali doa dengan Allahumma bihaqi Muhammad. itu sekarang begitu juga, Pak. Itu bertawasul. Bertawasul dengan Nabi. Ada yang Andisni, ada yang bihaqi Muhammad. Kita tidak boleh bertawasul kepada kedudukan Nabi Muhammad. Kita tidak boleh bertawasul dengan kedudukan Nabi Muhammad, tidak boleh. Nabi Muhammad saja tidak boleh, terlebih-lebih yang selainnya. Itu bertawasul dengan Nabi Muhammad tidak boleh. Sirat. Ini gendeng bukan itu utara, Pak. Jadi mulai. Tidak ada ibadah lagi di kuburan seperti membaca Al-Quran, baca Yasin, zikir-zikir di sisi kuburan. orang itu menangis juga. Iya. Itu dia haram. Sebenarnya kalau niyahah itu ada definisinya, itu niyahah itu termasuk kalau cuma semata-mata menangis gak apa-apa. Terlalu berlebihan. Yang namanya niyahah itu mengandung tidak terima dengan takdir Allah. Dengan menyebut-nyebut kebaikan mayit. Oh, ngapain banget undang di budut. Ini adalah protes. Kalau cuma sekedar menangis, gak apa-apa. Munasabatul hadisil bab, kesan hadis ini terhadap bab, hai sujaratul hadis, wala ta'lihi bina il masajid ala kubur. Di mana hadis ini menunjukkan haram membangun masjid-masjid di atas kuburan. Wassalatu indah, dan juga haram sholat di sisi kuburan. Kecuali yang tadi, kecuali yang mati. Bakaifa biman abada ashabah. Maka bagaimana terhadap orang-orang yang benar-benar beribadah, mengibadahi penghuni kuburan tersebut, makin keharamannya berlipat ganda. Munasabatul hadis ila tauhid, kesan hadis ini terhadap tauhid. Aisu wasofal hadisu batakhidal masajid ala kubur bisyirarin nas, di mana hadis ini mensifati orang-orang yang menjadikan masjid-masjid di atas kuburan ini adalah orang-orang yang sejelek-jelek manusia. Wadari kalimah bihi minan ta'zimi li ashabiha. Karena dengan membangun masjid-masjid di atas kuburan ini akan memberi mengagungkan penghuni kuburan tersebut. Wa ta'zimu na'an min ibadah. Sedangkan bentuk pengagungan termasuk dari beribadah. Wa sarful ibadah diri kali syirkun. Dan memalingkan ibadah kepada selain Allah, ini adalah bentuk perbuatan kesyirikan. Sebagai perhatian al-jam'u baina hadzal hadis wa baina hadis sauban ayyufassiru qawlahu sallallahu alaihi wasallam bin hadis sauban hatta ya'tiya amrullah timati ta'ifatun mansurah wa iqtiradiha wa yazuru ta'arud fa yakunu ma'na lain yahzaru madamu maujudin. Menggabung hadis ini yaitu Rasulullah SAW menyatakan tidak akan tegak hari kiamat kecuali pada masa orang-orang yang paling jelek dari manusia, yaitu orang yang menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid, dibanding dengan hadis Sauban yang menyatakan la tazalu ta'ibatu min ummati dhahirina ala haqqi la yadurru man khadalahum bala khadalahum hatta ya'ti amrullah. Hadis Sauban menyatakan nama Rasulullah SAW menyatakan akan senantiasa ada suatu kelompok yang akan selalu mendapatkan pertolongan Allah SWT tanpa di atas al-haq, tidak akan memadarati orang-orang yang membencinya. Sampai datang perkara Allah, yaitu sampai datang hari kiamat. Maksudnya sampai datang hari kiamat adalah purgusaan, mendekati hari kiamat, bukan pada benar-benar hari kiamat tegak. Sampai mendekati hari kiamat, janji Rasulullah SAW senantiasa ada suatu kelompok yang di atas al-haq, yang selalu mendapatkan pertolongan oleh Allah SWT, dan mereka adalah golongan yang menampakkan diri di atas al-haq, bukan sembunyi-sembunyi. Tidak akan memadarati orang lain yang membencinya sampai waktu dekatnya hari kiamat. Di selama masih ada orang-orang yang di atas al-haq, maka tidak akan hari kiamat ini ditegakkan. Ini menggabung antara hadis satu dengan yang lain, sehingga tidak ada pertentangan di dalam hadis ini dengan hadis sahabat. Mulahadah sebagai penantian ahkamul kuburi arba'atun. Hukum-hukum tentang kuburan ini ada empat. Al-Ula yang pertama, ziyaratul rijali laha biduni sabab wala mustahabun di anahu yudhakiru bil akhirah. Hukum yang pertama, berziarahnya seseorang ke kuburan-kuburan yang dekat tanpa harus mengadakan safar, mengadakan perjalanan yang panjang. Maka sekedar ziarah kubur yang sepertinya adalah mustahab, yaitu sunnah, yaitu dalam rangka untuk mengingat akhirat. Kita datang ke kuburan, masuk dengan mengucapkan salam ya ahlan ziarah. Minal muslimin wal mu'minin, insyaallah bikum lahikun rahimahullah mustaqdini wa mustaqdimin wa mustaqirin. Maka yang seperti ini sunnah, lihat kuburan, menghayati bahwasanya kuburan adalah saudara-saudara kita juga yang mendahului kita, dan pada suatu saat nanti kita akan sama seperti mereka. Kita sekarang baru di atas bumi, nanti cepat atau lambat nanti juga kita akan di bawah perut bumi. Sehingga kita dengan mengingat hari akhirat, kampung akhirat, maka kita akan memikirkan tentang amalan-amalan kita, persiapan-persiapan kita untuk menghadapi fitnah kubur. Pertanyaan dua malaikat, man rabbuka wa ma dinuka waman bahasan lagi. Fikar siapa Tuhan, apa agama, siapa orang yang diutus dari tengah-tengah kalian. Mati masalah itu berbeda. Pak Masin yang kedua ke mana yang ada ni? Mungkin dari sana malaikat dan seperti ni tu, Pak. Ya, itu sih palsu. Saya ujian. Dibocori. Kau nyantuk lah. Akan berhenti. Mati terus telepon-telepon apa kayak bisa. Yang satu di jalan kubur pakai HP. Tapi salah belum mati loh. Usang. Salah bisa. Tapi kalau sudah mati mulai lagi perkara. Berarti bocor ya. Berarti bocor yang ada. Udah batu tadi. Niku jeneng akal-akalan. Kok gak ngani catetan ya, Pak? Yang bisa menjawab itu hanya nanti amalnya. Hanya amal. Amalnya baik, benar, sesuai sunnah, insya Allah gampang. Amalnya gak beres, terlalu banyak menyimpang dari sunnah, ini yang berat sebenarnya. Yang menjawab itu nanti amalnya. Berapa banyak orang yang setiap hari mengucapkan dari lawan bahkan beribu-ribu kali. Apakah nanti di alam kubur bisa menjawab? Kewajiban-kewajibannya bukan hanya semata-mata ucapan saja. Mengucapkan kalimat la ilaha illallah beribu-ribu kali tapi dia perbuatannya seperti ini, perbuatannya seperti ini, di kuburan-kuburan beribadah, di kuburan-kuburan, apakah masih berarti kalimat la ilaha illallah? Tidak berarti, karena antara perbuatan dengan ucapan tidak sama. Perbuatannya menyembah penghuni kubur, ucapannya kayak lawa, tidak sama. Masih ada beberapa lagi hukum-hukum. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Nilai taala. Barakallahu fikum wa sallallahu alaihi wa sallam. Menyolatkan baru sholat duhur. Kalau sudah ada yang menyolatkan, tidak usah sholat duhur lagi. Sekarang juga banyak sih tuh. Karena di masjid agung itu kan dulu pernah. Jadi yang salah paham, kaum muslimin, ini ingin mencontoh sunnah Rasulullah SAW. Rasulullah menyolati An-Najasyi, Raja Najasyi ya, masuk Islam. Nah, di waktu itu memang di Habasyah nggak ada orang muslim, nggak ada yang menyolatkan. Dan yang tahu di Mekah kematiannya ya Rasulullah SAW saja. Sehingga pada waktu Raja Najasyi meninggal dunia tidak ada yang menyolatkan. Sehingga Rasulullah SAW sholat gaib di Mekah. Adapun jenazah yang telah disolatkan oleh sebagian kaum muslimin, maka sudah sah, maka sudah tidak lagi disolati gaib. Kalau di atas di samping kubur itu namanya tidak termasuk sholat gaib atau bukan? Maksudnya penguburan baru saja selesai terus dari orang Asia kan dimakam sholat itu tidak termasuk sholat gaib. Bukan, tidak termasuk sholat gaib. Sholat gaib itu sholat yang tidak ada di hadapannya jenazahnya. Adapun tadi karena dia terlambat sudah keburu dikuburkan, maka dia datang ke kuburan. Itu ada larangannya. Yang mana? Yang sholat gaib yang mana sudah disolatkan daerah Roma atau orang dan Jakarta. Iya. Sudah disolatkan. Berhubung di sini keluarganya menginginkan sholat, itu kalau sholat gaib memang ada larangan dan kalau kan sudah disolatkan, disolatkan iya. Berarti tidak usah. Iya, tidak usah. Karena di negeri Habasyah ya di sana adanya orang-orang Nasara dan mereka tidak tahu cara menyelenggarakan jenazah seperti orang muslim. Maka Rasulullah SAW menyolati yaitu sholat gaib. Adapun orang muslim yang sudah disolati atau mbah mudenya atau keluarganya, maka sudah tidak perlu lagi untuk disolati gaib. Sekarang itu di kampung saya itu dulu tempat angker. Kemudian ditanyakan kepada orang pandai katanya itu sekarang ditulisi